imanmu, korban kemelut diri. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap niwana, sekejap tenggelam. Karisma menghilang. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, anganmu melayang. Terbawa asap niwara. Sang Hewan.